فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والاسم ضرباني معرب وهو الأصل وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه إما لفظا كزيد وعمر وإما تقديرا نحو موسى والفتى ومبني وهو الفرع وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كالمضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء الموصولات فمنه ما يبنى على السكون نحو كم ومنه ما يبنى على الفتح كأين ومنه ما يبنى على الكسر كأمسي ومنه ما يبنى على الضم كحيث والأصل في المبني أن يبنى على السكون. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: والاسم ضربان. اسم ada dua macam, mu'rabun yang pertama, yang kedua mabni. Apa yang mu'rab? Wa huwal aslu, ini hukum asal isim adalah mu'rab. Ini yang hukum asalnya. Wa huwa ma taghayyara akhiruhu. Yaitu yang akhir, harokat akhirnya itu berubah. Ya, bisa babil awamil adakhilati alaih. Disebabkan amil yang masuk kepadanya, amil-amil yang masuk padanya. Apakah perubahannya tersebut imma lafdhan, semisal Zaidin, Amrin, Amrun, Amron, Amrin, ya, dan seterusnya. Wa imma takdiron, ataupun ya perubahannya itu diasumsikan aja, ditakdirkan aja. Musa al-fata. Ya, kalau Zaidin jelas, ja Zaidin ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Musa jelas juga. Ja Musa ra'aitu Musa marartu bi Musa. Nah, ini mu'rab. Nah, apa atau yang kedua mabni? Wa huwa al-far'u. Nah, kalau mabni ini fara', cabang dari mu'rab. Apa sih isim-isim yang mu'rab? Yang mabni wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu. Yang akhirnya enggak berubah. Bisa babil awamili adakhilati alaih, disebabkan amil-amil yang masuk kepadanya. Kalmudmarati, semisal isim-isim mudmar, isim domir, wasma'i sittah, isim yang, ya, afwan, wasma'i syart, isim-isim syarat, ya, isim-isim syartiyah, wasma'i istifham, isim-isim ham, wasma'i isyarah, isim-isim isyarah, isma'i laf'al, isim-isim fi'il. Nah, semisal soh kayak kemarin isim fi'il amr, nanti juga ada isim fi'il mudhari, ya, wa asma'il mausulat, dan juga isim-isim mausul. Fa minhum, maka diantara isim ada yang mayubna ala sukun, yang isim yang mabni ini ada yang mabni ala sukun semisal kam, ada yang mabni ala alfat semisal aina, ada yang mabni ala kasr semisal hamsi, ada yang mabni ala dam semisal haitsu. Wal aslu fil mabni ayubna ala sukun. Nah, sedangkan hukum asal pada mabni itu dimabnikan di mabni ala sukun. Baik, bacalah Hanif syarahnya. Faqala syarihu rahimahullah ta'ala qawluhu wa huwa al-aslu ay wa lihadha qaddamahu al-musannifu. Baik. Nah, kata Al-Hattabi, hukum asal isim adalah mu'rab. Ya, oleh karena itu qaddamahu al-musannifu, musannif mendahulukannya daripada mabni. Terus fa idza jaa al ismu mu'raban fala yus'alu an sababi i'rabihi limaji'ihi 'ala al-asli. Taib, fa idza jaa al ismu mu'raban, kalau terdapat isim dalam bentuk mu'rab, fala yus'alu, maka jangan ditanya tentang si i'rab, tentang sebab i'rabnya. Kenapa? Karena lima jihi alal asal. Karena dia sudah datang dalam bentuk hukum asal isim tadi, yaitu mu'rab. Ya, terus wa innama yus'alu amma kharaja 'anil asli wa huwa al mabniyyu. Limadza bani? Limadza buniya? Limadza buniya li khurujihi 'anil asli. Nah, yang ditanya itu yus'al amma kharaja 'anil asal. Yang dia keluar dari hukum asal isim itu mu'rab. Ya. Yaitu mabni. Limadza buniya? Kenapa ini mabni? Ya, misalnya kita katakan ja'al ladzi yadribu Zaidan. Ja'a alladzi. Ra'aitu alladzi yadribu Zaidan. Kenapa alladzi ini mabni? Kita katakan alladzi fi'il isim mausul mabni. Mabni ala sukun. Ya, nanti fi mahal bi mahalli raf'in sebagai fa'il dari ja'a. Kenapa? Ya karena dia keluar dari hukum asal. Gitu. Nah, kenapa demikian? Ah, nanti ada keterangannya. Terus wa innama kana al-aslu fihi al-i'raba liikhtisasihi bita'aqubi ma'anin. Bita'aqubi ma'anin 'alayhi kal-fa'il kal-fa'iliyyati wal-maf'uliyyati wal-idhafati taftakiru taftakiru fi at-tamyizi bainaha ila al-i'rabi qalahul cukup. Wa inna makana al-aslu fihi al-i'rabah. Nah, hukum asal pada isim itu i'rab, ya. Kenapa? Li ikhtisasihi. Karena kekhususannya bi ta'aqubi ma'anin alaih, dengan bergantinya berbagai makna. Wa qawluhu waqmi 'ala al-i'rabi wal hasilu anna al-i'raba huwa nafsu at-taghyiri min raf'in ila ghairihi wa anna al-mu'raba huwa nafsul kalimati allati yaqa'u 'alayha allati yaqa'u 'alayha hadha at-taghyiru wa kadhal وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْبِنَاءِ وَالْمَبْنِي. Baik. Nah, contoh isim yang dicontohkan ini isim mu'rab yang takdiri Musa dan Fata. تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا فِي الْكَلَامِ عَلَى الْإِرَبِ. Ini telah berlalu penjelasannya, ya. Pembahasan ini di pembahasan i'rab. وَالْحَسِلْ maka kesimpulannya عَنَ الْإِرَبِ bahwasanya i'rab buat nafsu taghyir, yaitu perubahan itu sendiri, apakah dari rafa ya ke lainnya, ya, atau dari, dan bahwasanya mu'rab itu adalah nafsul kalimah, i'rab perubahan itu sendiri dari rafa ke nasab, sedangkan mu'rab kalimat itu sendiri allati yaqu 'alaiha hadza taghyir, ya, yang terletak pada perubahan tersebut. Demikianlah yang juga dikatakan nanti kalau kita katakan pada bina dan mabni. Ah, terus gantian dibaca sini. Muslih. Qawluhu wa mabniyu ila al-akhir. Al-mabniyu mabniyun. Al-mabniyu diddul mu'rabi wa huwa kama qala al-musannifu ma la yataghayyaru akhiruhu. Taib. Mabni itu apa sih? Diddul mu'rab, lawan dari mu'rab, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hattabi, ma la yataghayyaru akhiruhu, yang akhirnya tidak berubah. Terus kaha ula'i mathalan min qawlika ja'a ha'ula'i wa ra'aitu ha'ula'i wa marartu biha'ula'i fa anta tara anna ha'ula'i qad dakhala 'alaihi 'amilun raf'un 'amilu raf'in 'amilu raf'in kama fil mithali al-awwali wa huwa ja'a wa 'amilu nasbi kama nasbin wa 'amilu nasbin kama fil mithali ats-tsani wa huwa ra'aitu wa 'amilu khafdin kama fil mithali ats-tsalitsu kama fil mithali ats-tsalitsi wa huwa al-ba'u wa huwa ma'a dzalika lam yata'atsar bi hadhihi al-awamili bal lazima bal lazima tariqatun wahidatan tariqatan wahidatan fil isti'mali wahiya kasri akhirih kas wahiya kamasa kasri wahiya kasru kan hiya mubtada bisa jadi mudhof wahiya kasru akhirih inda jami'il i'rabi wa huwa mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in fil mithalil awwali wa fi mahalli nasbin fil mithalil tsani wa fi mahalli jarrin fil mithalil tsalitsi wa hakadha al qawlu fil baqiyatil mabniyati fal i'rabu li mahalliha in kana laha mahallun wa amma alfadhuha fa innaha la taghyiru Fa'innaha la tataghayyaru. Nah. Hai. Mabniyun ila akhir. Al-mabni didul mu'rab. Wa huwa kama qala al-musannif ma la yataghayyaru akhiruhu ila akhir. Semisal haula'i. Haula'i ini apa ini? Hah? Dia isim apa? Isim isyarah. Taib. Isim isyarah. Ya, perhatikan. Ja'a ha'ula'i ya, sebagai fa'il. Ra'aitu ha'ula'i sebagai maf'ul. Marartu bi ha'ula'i sebagai isim majrur dari ba. Fa'anta taro, maka anda lihat, perhatikan. Anna ha'ula'i qad dakhala 'alaihi amilu raf'in. Dia dimasuki oleh amil rafa' sebagaimana di contoh yang awal, itu ja'a. Dan dimasuki oleh amil nasab pada contoh yang kedua. Ya. Taib ra'a itu dan dimasuki oleh amil nasab amil khafat sebagaimana dalam contoh yang ketiga yaitu alba huruf masuk huruf ba biha ulai wa huwa ma dzalik namun walau demikian ternyata lam yata'assar bihadhil awamili dia enggak berpengaruh dengan amil-amil ini bal lazima tariqatan wahidatan bahkan dia tetap lazima luzum tetap ya dengan satu jalan satu metode fil istimali dalam penggunaan wa fi mahal ya wa hiya apa itu kasru akhirih inda jami'il arabi yaitu di kasrah akhirnya haula'i menurut seluruh orang-orang Arab fa huwa mabniyun alal kasri berarti haula'i mabni alal kasri fi mahali raf'in pada contoh yang pertama fi mahali nasbin pada contoh yang kedua ra'aitu haula fi mahli jarrin pada contoh yang ketiga marartu bi haula wa hakadzal qawlu fi baqiyatil mabniyat demikian pula ini yang dikatakan ya pada seluruh sisa-sisa mabni yang lainnya fal i'rabu li mahalliha in kana laha mahallun maka isim-isim yang mu'rab yang mabni ini kayak haula'i ya maka seluruh apa namanya dia adalah i'rab karena mana tadi? Tadi dari bahasa apa? Fal i'rab li mahaliha. Itu ya. Maka isim-isim yang ma'ani tadi, yang mabni tadi dia bisa mu'rab. Ya. Namun mu'rabnya bukan kalimatnya di mahaliha. Karena posisinya in kana laha mahallun. Kalau dia memang punya posisi i'rab. Kayak tadi ja'aha ula'i punya posisi i'rab enggak? Punya sebagai apa? Hah? Fa'il. Nanti ada yang la mahalla laha min al-i'rab. Ya. Amma al-fadhuha adapun lafaz-lafaznya la tataghayyaru, enggak berubah. Gitu-gitu aja. Haula'i marartu bi haula'i ja'a haula'i. Nah, sama aja. Nah. Terus gantian dibaca Saprudin. Qawluhu kalmudmaratu ila akhir hadihi satatu hadihi sitatu anwa'i min mabniyati wa taqaddimi minal mabniyati wa taqaddimi taqaddama ma'ana anna usula usul ada wawnya anal aslu anna Ana asla. Annal asla. Fi asma'i. Fil asma'i. Fil asma'i al-i'rabi. Apa i'rabnya al-i'rabi itu? Yang benar. Herlin, apa i'rabnya al-i'rabi? Mana Herlin? Iya, apa i'rabnya? Annal asla fil asma' al-i'rab. Apa i'rabnya al-i'rab? Fa'il, fa'il. Wah, saya udah curiga nih emang nih. Mujahid, apa Mujahid? Khobar? Masya Allah, Mujahid. Kok di belakang sekarang sih? Entang-entang udah jago gitu ya? Ya, khobar anak. Terus? Fala yus'alu amma ja'a 'alal usuli. 'Alal asli. Usul-usul. Orang ada wawunya juga, usul itu jamak dari aslun. Nah. 'Alal asli. Wa innama yas'alu yus'alu amma kharaja an asli. 'Anil asli. 'Anil asli wa huwa asma'u. Wa huwal asma'u. Wa huwal asma'u. Mabniyatu. Alnya lagi-lagi dikorupsi. Asma'ul mabniyatu. Fayuqalu al-madha limadha buniyat mudmaratu al-mudmaratu wa asma'ul syarti ila akhir wal jawab. Cukup sebanyak latihan Safruddin. Kiraannya sama siapa dia? Sama Paris ya, Safruddin? Hah? Sama Paris? Oh, gurunya Paris. Suka dibenerin gak kalau baca keliru sama Paris? Dibiarin aja kali ya? Ya biarin deh lo, biar ya, gitu. Alif Lamnya gak dibaca. Oh, kenapa antum gak suka sama Alif Lam? Hah? Grogi, depan Paris juga grogi. Halah. Segitu wibawanya Paris. Enggak suka antum seperti ini sama Alif Lam. Antum pakai Bani Himyar aja ganti Am, gitu kan. Alkitab, Am Kitab. Ya. Boleh. Ya. Alkitab, Am Kitab. Antum baca As-Sama. Am sama. Aina Allah qalat fis sama, gitu ya. Fi am sama. Bim sama. Boleh. Boleh pakai lugo Bani Himyar ya. Alnya diganti am. Lihat, perhatikan. Wa qauluhu kal mudmarat. Lihat isim-isim mabni. Ila akhir hadhihi sittatu anwa'il minal mabniyat. Itu kan? Dicontohin apa aja itu tadi? Mudmarat, asma'u syart, asma'u istifham, asma'ul isyarah, asma'ul af'al, asma'ul mausulat. Itu ada 6 ya. Ini ada 6 jenis dari mabni, mabniyat. Wa taqaddama ma'ana, dan telah berlalu bersama kita penjelasan annal asla fil asma'i al-i'rabu. Bahwa hukum asal dalam i'rab, dalam isim adalah i'rab. Fala yus'alu amma ja'af alal asal. Maka jangan ditanya, kok kenapa dia datang dalam bentuk asalnya i'rab? Ya memang asalnya begitu. Wa innama yus'alu amma kharaja 'anil asli wa huwa al-asma'u al-mabniyatu. Namun yang ditanya ialah ketika dia keluar dari ketentuan asal, yaitu isim-isim mabni. Baru fayuqalu, baru dikatakan limadza buniyat al-mudmaratu wa asma'u syarti? Kenapa isim-isim domir dimabnikan? Kenapa isim-isim syarat dimabnikan? Baru begitu. Nah, al-jawabu, jawabannya. Bima. Baca Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu ta'ala wal jawabul ijmali anna hadhil asma'a asbahatil hurufi. Hurufa. Asbaha kan fi'il. Asbahat. Kan ada ta'nis. Asbahatil hurufa shibahan qawiyan. Wal hurufu mabniyatun. Terus. Wasyai'u idza asbahu asyai'u. Asbaha af'ala. Idza asbaha asyai'a akhadha hukmahu fakullu wahidun min fakullu wahidin min hadhil asma'i asbaha al-hurufa fi syai'in. Al-hurufa itu ada waw yang huruf. Harfu asbaha al-harf al-harfu. Hai, al-harfu asbaha itu fi'il mutadi. Al-harfa. Al-harfa fi syai fi syai'i ma'ani. Fi syai'in ma'ani. Mu'ayyan, anak mana tuh? Mu'ayyanin. Mu'ayyanin. Imma fil wad'i aw fil ma'ni, ma'na aw fil isti'mali aw fi ghairi dhalika fa sara bisababin hadha bisababi hadha shibhi hadha shibhi mabniyan wa fi hadzal qadari minal ijma'i wa fi hadzal qadari minal ijmali kafayatun lil mubtadi'i waman aroda at-tafsilu at-tafsila fal yarju ilal lamnya lam apa itu lamul amr fal yarji ilal asli aw ghairihi minal mutawwalat. Dah cukup. Santai baca ibu mak. Hah? Deg-degan. Oh, karena di belakang muslih antum. Di belakang antum ada muslih. Nah, takut digerauk sama dia kali. Santai bacanya. Lihat, jawabannya kenapa? Kok bisa dia mabni? Keluar dari ketentuan asal. Al-jawab al-ijmali. Wal jawabul ijmali, jawaban secara global dulu, baru nanti secara tafsil rinci. Ya. Anna hadhil asma, bahwasanya isim-isim yang mabni ini asbahat al-hurufa. Dia serupa dengan huruf syibhan qawiyan yang sangat kuat sekali. Wal hurufu mabniyatun, sedangkan huruf mabni. Karena dia serupa dengan huruf ya, dan huruf mabni, maka isim ini pun ya mabni. Kata beliau, wasyai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu hal apabila dia menyerupai hal yang lain, maka dia mengambil hukumnya. Ya, apabila dia menyerupai yang lain, dia mengambil hukumnya. Ya. Misal, si fulan serupa dengan si Alan. Ya, si fulan sifatnya gimana? Sifatnya begini begitu. Si Alan juga sifatnya begini begitu. Ah, serupa dia. Maka dia berarti si fulan ini mengambil hukum si Alan. Faqulu wahidin minal asma'i asbahal harfa. Maka masing-masing dari isim-isim ini serupa dengan huruf fi syai'in muayyanin, pada sisi-sisi tertentu. Imma fil wada, apakah dari sisi peletakannya, au fil makna, au fil istimal atau penggunanya, au fi ghairi dzalik atau yang lainnya, fasara bisababi hadhihi syibhi mabniyan. Akhirnya karena dia serupa dengan huruf, apakah dari sisi peletakan, sisi makna, sisi penggunaan, ya akhirnya dia jadilah dia mabni, karena huruf juga mabni. Wa fi hadzal qadari, maka dalam qadar ini minal ijmali yang global ini kifayatun, itu sudah cukup. Lil mubtadi'i, bagi kalangan pemula. Wa man arada tafsila, dan siapa yang ingin mengetahui lebih rinci lagi kenapa sebuah isim bisa mabni, fal yarji', maka silakan dia merujuk, ya silakan dia merujuk ya ilal asli, kepada buku induknya, au ghairihi atau yang lainnya, minal mutawalat, dari buku-buku yang panjang lebar. Nah, terus baca lagi Bima. Wa qawluhu faminhu al mana antum? Wa qawluhu faminhu faminhu ila akhir al-mabni yanqasimu ila arba'ati aqsamin. Al-awalu al-mabni ala sukuni wa yakunu fil ismi wa fi'li wal harfi nahwu kam wa qum wa hal. Baik. Yang pertama mabni apa namanya? Wa qawluhu faminhu di antara isim-isim mabni ya, yaitu mabni terbagi menjadi empat macam. Yang pertama mabni ala sukun, itu pada isim ya, pada fi'il dan pada huruf. Semisal pada isim kam, pada fi'il fi'il amr kum ya, pada ya, pada huruf hal, huruf istifham. Ganti si siapa? Topik, topik, kasih topik. Astani. Tsumma qala syarihu rahimahullahu taala والثاني المبني على الفتح ويكون أيضا في الاسم والفعل والحرف نحو أين وقام وسوف. طيب. Yang berikutnya yang kedua mabni ala al-fath. Itu pada pada isim juga, pada fi'il juga, pada huruf. Kalau mabni ala isim, kalau pada isim mabni ala al-fath aina. Ini isim dzaraf. Ya, kalau pada fi'il qama, fi'il madi mabni ala al-fath. Kalau huruf yang mabni ala al-fath saufa. Harfu taswif, ya temannya harfu tanfis. Yang masuk ke fi'il mudhari. Terus wa tsalitsu al-mabni 'ala al-kasri wa yakunu fil ismi wal harfi faqat. Ah, enggak ada pada fi'il yang mabni 'ala al-kasr ya. Terus nahwu amsi wa la amsi mil-jari. Ini pada isim. Ya, dzaraf zaman. Terus wa la mil jarri ka hadha li zaidin. Baik. Nah, huruf yang mabni 'ala jar, mabni 'ala al-kasr itu ya lamul jar. Li ya, liman hada li Zaidin ya, maka li Zaidin lam harfu jar mabni ala al kasr la mahala laha min al i'rab ya, hada li Zaidin. Terus wa rabi'u al mabni ala al dhammi wa yakunu aidan fil ismi wal harfi faqat nahwu haitsu wa mundu. Baik. Yang berikutnya mabni ala dhamm itu juga pada isim dan huruf saja. Nah, kalau pada isim haitsu, pada huruf munzu, ini ala qauli man ja'alaha harfan. Ini bagi kalangan yang menjadikan yang berpendapat bahwasanya munzu itu adalah huruf. Ya. Terus ada juga yang mereka mengatakan munzu itu isim. Terus lanjut wa amma dhammu fi nahwi darabu falil munasibati la dhammu bina'an. Taib. Yang mabni ala dhamm wa yakunu aidan fil ism wal harf haitsu mundu wa amma dhammu fi nahwi darabu falil munasibati la dhammu bina'in. Adapun dhammah pada fi'il madi darabu qatalu katabu itu lil munasabah hanya untuk mencocokkan, mencocokkan dengan harokat apa namanya dengan huruf waw yang merupakan fa'il. Nah, harokat yang paling cocok dengan huruf waw adalah dhammah. Maka kalau Pak Mabni Al-Fat dorobau itu enggak enak. Terus wal aslu fi kulli mabni isman kana au fi'lan au harfan anna yubna ala sukuni an yubna ala sukuni al khaffatu li khiffatihi wastishaban lil asli alladhi huwa adamul harakati fala ya'dilu anhu yu'dalu anhu ila al harakati illa li sababin liyaqtadi dhalika ketika isakinaini wa nahwihi. Baik. Wal aslu fi kulli mabniin isman kana au fi'lan au harfan ayyubna ala sukun. Nah, hukum asal pada setiap isim mabni atau fi'il atau huruf dia mabni ala sukun. Ya. Kenapa li khifatihi? Karena ringan dia. Mustishaban lil asal. Karena dia senantiasa tetap menurut asalnya. Alladhi huwa adamul harakah, yang dia berarti tidak memiliki harokat. Ya, au harfan. Ya, maka setiap hukum asal isim adalah huruf ayyubna ala sukun. Semisal dia mabni ala sukun. Kenapa? Li khifatihi. Ya, karena dia ringan. Mustishaban, karena dia lazimah. Dia tetap lil asli, pada kalimat asal. Alladhi huwa adamul harakah, yang merupakan tidak ada harakat. Fala yu'dalu anhu, maka tidak boleh dipalingkan darinya. Ilal harakati, ke harakat yang lain. Illa lisababin, kecuali karena berbagai sebab. Yaqtadi dzalika, yang menuntut akan hal ini. Kaltiko isakinain, semisal berjumpa dengan sukun, dan seterusnya. Tetap cukup, siap-siap zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdika.